yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang pertama yang akan dipanggil untuk masuk surga pada hari kiamat, mereka adalah al-hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan kesulitan. Makna hadis ini adalah makna yang sangat baik sekali. Namun, setelah saya melihat takhrijat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Beliau melemahkannya. Naam. Namun hadis yang mirip dengan ini ada yang riwayat sahih yang disahihkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadis Imran ibn al-Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdalu ibadillahi yaumal qiyamati al-hammadun, bahwa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia pada hari kiamat nanti adalah mereka-mereka yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hammadun itu bentuk mubalaghah, berlebih-lebihan dari al-hamidun. Kalau al-hammadun yang suka, yang selalu, yang senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, baik di saat senang maupun di saat mendapatkan sesuatu yang menyedihkannya, mendapatkan kesulitan, maka dia tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ala kulli hal. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah al-hadith as-sahihah. Naam, jilid 4, nomor hadis 1584. Naam. Demikian pula hadis yang setelahnya yang kita sebutkan dahulu adalah hadis yang dhaif pula. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah dihadapkan kepadaku 3 golongan dari kalangan umatku, mereka semuanya masuk ke dalam syurga. Dan 3 golongan dari kalangan umatku yang mereka masuk neraka. Adapun 3 golongan yang masuk syurga, yaitu seorang yang mati dalam keadaan syahid, seorang hamba sahaya yang tidak disibukkan dengan penghambaannya dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah seorang yang miskin. Orang yang miskin namun dia menjaga kehormatannya dalam keadaan dia memiliki keluarga yang dia harus menafkahinya. Adapun 3 golongan yang dimasukkan ke dalam neraka adalah pemimpin yang zalim dan orang yang memiliki harta yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya namun dia tidak menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala dari hartanya. Enggan untuk membayar zakat. Enggan untuk berinfak, bersedekah. Dan yang ketiga adalah faqirun fakhur. Orang miskin yang sombong. Ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah hadis yang dhaif. Namun makna-makna dari hadis ini adalah makna yang benar, ya, masing-masing memiliki penguat. Namun dari hadis-hadis yang berbeda-beda. Namun dari hadis-hadis yang berbeda-beda. Adapun hadis ini sendiri adalah riwayat yang lemah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan kembali penjelasan tentang sifat-sifat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, wal firdausu huwa a'lal jannati wa wasatuha. Dan syurga firdaus adalah syurga yang paling tinggi dan pertengahan. Wa hiya masakinus saffatil mukhtara min khalqillah. Min an-nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Dan syurga Firdaus ini merupakan tempat orang-orang pilihan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah terpilih dari kalangan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di atas yang lainnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah menempatkan mereka di atas syurga yang tertinggi dari tingkatan-tingkatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari fi sahihihi min hadith Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadith Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam syurga itu ada 100 tingkat. A'addahullahu lil mujahidina fi sabilihi, yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Di dalam syurga ada 100 tingkatan. Jadi 100 tingkatan ini khusus untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga lebih menegaskan bahwa sesungguhnya syurga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tingkat yang sangat banyak sekali. Memiliki tingkat yang sangat banyak, lebih dari 100 tingkat. Nah, baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard, antara satu tingkat di antara 100 tingkat itu, satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya itu jaraknya antara bumi dan langit. Subhanallah, sangat luas alamul akhirah itu, alam akhirah. Sungguh sangat luas sekali apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi antara satu tingkat dengan tingkatan yang berikutnya sejarak bumi dan langit. Berarti kalau 100 tingkat, 100 kali lipat jarak antara bumi dan langit. Kalau lebih dari itu, subhanallah. Nah, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ, maka jika kalian meminta kepada Allah, maka hendaklah kalian meminta syurga Firdaus. فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ, karena sesungguhnya syurga Firdaus itu adalah tengah-tengahnya syurga dan yang paling tinggi. Jadi dia paling tinggi dan dia yang paling tengah. Ya. Dari sini sebagaimana yang kita jelaskan dahulu bahwa alam akhirat juga bentuknya bulat. Nah. Ya. Maka dia paling tinggi dan dia paling tengah. Sesuatu yang paling tinggi dan paling tengah itu menunjukkan bahwa ya, alam di akhirat tersebut adalah bulat, kurawiyah. Nah, ini salah satu dalil yang menjadikan hujjah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang bulatnya jagat raya ini. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas syurga Firdaus itu tidak ada lagi kecuali arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minhu tufjaru anharul jannah, dan dari syurga Firdaus itulah memancar ya sungai-sungai yang terdapat di dalam surga. Sumbernya, mata airnya itu dari surga Firdaus. Ya. Lalu kemudian mengalir ke seluruh surga-surga yang lainnya. Nah, di sana ada sungai susu, ada sungai khamr, ada sungai air. Nah, ada sungai madu. Nah, minum seenaknya. Madunya sangat lezat sekali. Tidak ada apa-apanya madu dunia. Demikian pula khamernya. Ya, khamer yang tidak menghilangkan akal. Khamer yang apabila diminum oleh ahlul jannah, maka dia merasakan kelezatan di atas kelezatan. Demikian pula susu. Susu yang tidak ada masa basinya, enggak ada. Enggak ada expire-nya, enggak ada. Jadi terus-menerus. Dan terus berproduksi, terus keluar dari mata airnya, ya, dari sumbernya, manba'nya. Nah, dari syurga Firdaus. Nah. Warawat Tabrani fi mu'jamihi bi sanadihi ila Abi Darda, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam mu'jamnya. Ya, dengan sanadnya sampai kepada Abu Darda, berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, ya, mungkin lebih baik kita sebutkan dulu derajat hadisnya. Ya, jangan sampai antum, wah sudah enak betul ini catat hadisnya, maknanya. Ya. Ternyata riwayatnya dhaif. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Demikian pula Al-Bazzar, At-Tabari. Dan hadis ini dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Ziyadah bin Muhammad Al-Ansari, dan dia adalah seorang yang mungkar hadisnya. Seorang yang mungkar hadisnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Nah, berarti hadis ini dhaif. Sangat lemah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilullahu ta'ala fi akhir 3 sa'at yabqina min al-lail." Ya, kita sebutkan saja untuk kemudian kita mengetahui bahwa ini adalah hadis yang dhaif. Namun sebagian dari makna hadis ini adalah benar adanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala turun pada akhir 3 saat, ya, yang tersisa di malam hari. Pada akhir dari 3 saat. Ada 3 saat terakhir pada saat itulah. Ya, pada 3 saat terakhir dari malam, maka Allah Subhanahu wa taala turun. Nah. Dan tentunya hadis-hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun, memiliki sifat turun. Allahu Azza wa Jal pada sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa di antara mereka yang berdoa, maka saya akan kabulkan doanya. Siapa yang beristighfar, maka aku akan ampuni. Siapa yang meminta sesuatu, maka aku akan berikan. Dan itu setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir. Nah, dan ini wajib untuk kita imani. Bagaimana turunnya? Wallahu alam bisawab. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah satu hal yang harus kita ketahui bagaimana tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak ditanyakan pula oleh para sahabat. Para sahabat, para salafus saleh, apabila datang kepada mereka nas-nas dalam perkara-perkara yang gaib, termasuk di antara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengimaninya secara zahir. Mereka mengimaninya sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul-Nya, tanpa mereka bagaimanakan, tanpa mereka menolak, tanpa mereka mempermisalkan turunnya itu dengan turunnya makhluk. Sebab apabila muncul penyakit-penyakit seperti ini, penyakit ta'til, menafikan, atau penyakit tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, ya, atau membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan penyakit yang akan menyebabkan seorang itu menyimpang dari as-siratul mustaqim. Oleh karena itu para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, tatkala datang kepada mereka nas-nas yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang gaib, maka mereka menerima. minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala risalah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menyampaikan. Adapun kita sebagai kaum mukminin, kewajiban kita adalah at-taslim, menerima apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Telah tersesat dan telah binasa umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang disebabkan karena mereka terlalu banyak bertanya, mempersoalkan tentang kabar-kabar yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama halaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab disebabkan karena mereka terlalu banyak bertanya. Ya, terlalu banyak bertanya. Dan mereka suka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ikhwani fiddin azakumullah. Ada satu kebiasaan yang jelek yang mulai dipopulerkan oleh mereka dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Yaitu budaya kritis. Bahwa seorang itu harus pandai mengkritik. Harus pandai menilai sesuatu. Semuanya dinilai. Semuanya dikritik. Sampai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pun dikritik. Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipermasalahkan. Nah, kebiasaan mereka suka mengkritik dan suka mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu. Ikhwani fi din azakumullah, ketahuilah bahwa ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Bukan kebiasaan generasi terbaik para ulama ussalaf. Akan tapi ini berasal dari kebiasaan orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam, ilmu falsafah, yang mereka tidak mengimani sesuatu kecuali apabila sesuatu itu bisa dirasakan oleh panca indera, bisa dilihat oleh mata, bisa diraba atau bisa terasa. Kalau tidak, mereka tidak mengimani. Subhanallah. Itulah kebiasaan mereka, adalah mengelitik sampai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai secara terang-terangan mereka menyebutkan di antara salah satu prinsip mereka, apabila bertentangan antara dalil naqli dengan dalil akli, jika bertentangan antara wahyu dengan akal, quddimal aqlu 'ala an-naql, maka didahulukan akal dan ditolak wahyu tersebut. Dan ini adalah kebatilan, kemungkaran. Dan pendahulu mereka adalah orang-orang yang jelek. Iblis pendahulu mereka yang telah mengkritik Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada syaitan, kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iya kan? Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin aku akan sujud kepada dia? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma manaka ya iblis an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk sujud terhadap hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kelebihan Adam alaihissalam karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, yang tidak diciptakan makhluk yang lainnya dalam keadaan demikian. Maka ini keutamaan ya ikhwan. Akan tetapi dengan kias yang rusak, yang batil, menyebabkan tersesatnya iblis dan berani mengkritik, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kias yang batil tersebut. Kaum musyrikin demikian pula. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, apa kata mereka? Ma hadza illa basyarun mithlukum. Orang yang seperti ini sama seperti kalian, laki-laki. Sama seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dia makan seperti yang kalian makan. Dan dia juga minum seperti yang kalian minum. Kelebihan apa yang dia miliki? Masa kita harus mengikuti dia? Subhanallah. Law sya'allah la'anzala malaika. Kalau sekiranya Allah menghendaki untuk menurunkan, untuk mengirim para nabi dan rasul, tentunya Allah akan mengirim malaikat. Pikirannya demikian. Jadi, kias. Mengelitik. Ya. Secara akal kata mereka, tidak mungkin yang diutus itu adalah orang yang berasal dari mereka sendiri. Manusia biasa. Kalau Allah mengirim, tentunya malaikat yang lebih di atas mereka. Ini adalah kias yang batil. Nah, akhirnya mereka menolak yang datang dari para nabi dan rasul juga dengan masalah ini. Dzul Khuwaisirah. Ya. Seorang yang sempat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang. Ya, diberikan kepada sebagian mereka yang diharapkan kuat keimanannya. Ya. Disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka dengan bagian yang banyak. Sementara yang lainnya, orang-orang yang lebih terdahulu masuk ke dalam Islam tidak diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu ada seorang Dzul Khuwaisirah ini datang dan protes hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata dia? I'dil ya Rasulullah. Berbuat adillah wahai Rasulullah. Bayangkan Rasulullah SAW disuruh untuk berbuat adil. Apa kata Rasulullah SAW? Waman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa lagi yang akan bisa berbuat adil? Kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak berbuat adil. Adil itu bukan mesti sama rata, sama rasa. Bukan. Adil itu menempatkan suatu pada tempatnya masing-masing. Keadaannya masing-masing. Subhanallah. Siapa salah mereka? Ini orang-orang jelek seperti ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan keluar ya dari kelompoknya orang ini satu kaum yang mereka bacaan Qur'annya lebih baik dari bacaan Qur'an kalian. Salatnya lebih baik dari salat kalian. Namun mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, hati-hati dengan perkara seperti ini. Iblis, para syaitan selalu akan membuat waswas, syubhat ke dalam hati seorang mukmin untuk menarik mereka, mengeluarkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dari sisi ini suka mengelitik, suka bertanya, terus pertanyaan yang sifatnya tasalsul, terus menerus. Nah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu lahu man khalaqa kadha man khalaqa kadha fayaqulu Allah fayaqul man khalaqa Allah. Akan datang syaitan kepada salah seorang kalian, ima syaitan dari kalangan manusia atau syaitan dari kalangan jin, lalu memberikan was-was kepada kalian. Dia akan mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, ya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, ya sampai batas ini masih baik. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus syaitan ini memasukkan syubhat yang berikutnya. Ingin bertanya yang sifatnya tasalsul, terus menerus. Akhirnya syaitan mengatakan, "Faman khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Kalau semua yang ada di jagat lain yang menciptakannya adalah Allah, lalu Allah siapa yang menciptakan? Kok ada? Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila pada salah seorang kalian ada ya was-was seperti ini, maka hendaklah cepat-cepat dia berhenti dan dia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Amantu billahi wa rasulih." Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ikhwan, tersesatlah sebagian banyak dari kalangan mereka disebabkan karena dua penyakit ini. Pandai mengelitik ya, dan pandai bertanya dalam perkara-perkara yang tidak perlu. Nah, kaum jil tersesat disebabkan karena ini. Nah, demikian pula Agus Mustafa Bishri pengarang kitab Ternyata Akhirat Tidak Kekal tersesat juga dengan sebab ini. Bahkan dia mengakui bahwa semenjak kecil dia diajari oleh ayahnya ya, untuk selalu bersikap kritis. Untuk selalu bersikap kritis. Nah, maka ini ikhwan fiddin azakumullah adalah kebiasaan yang jelek. Dan hendaklah yang wajib bagi kita dalam perkara-perkara yang gaib adalah mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. فَيَنْظُرُ اللَّهُ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى مِنْهُنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي لَا يَنْظُرُ فِيهِ غَيْرُهُ. Lalu kemudian Allah melihat pada saat yang pertama, karena tadi disebutkan ada tiga saat. Saat yang pertama dari saat tersebut, Allah melihat ke kitab yang tidak seorang pun dari kalangan makhluk yang pernah melihatnya. Fayamhu ma yasha'u wa yuthbit. Lalu kemudian Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Thumma yanzuru fi sa'ati tsaniyah ila jannati adn. Kemudian Allah melihat pada saat yang kedua ke syurga Aden. Wa hiya maskanuhu alladhi yaskunu fi. Dan itu adalah tempat tinggal yang ditinggali di dalamnya. Wala yakunu ma'ahu fiha ahadun. Dan tidak ada satupun yang terdapat di tingkatan syurga tersebut. Illal anbiya wa syuhada wa siddiqun. Kecuali para nabi, para syuhada dan para siddiqun. Wa fiha ma lam tarahu aynu ahadin. Wala khatar ala qalbi basharin. Dan di dalamnya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata seorang pun dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia. Tsumma yahbitu akhir sa'atin minal lail. Kemudian Allah turun pada saat yang paling terakhir dari malam. Ya. Fa yaqulu, lalu kemudian Allah pun menyatakan ala mustaghfirun yastaghfiruni fa aghfir la. Adakah orang-orang yang meminta ampun kepadaku? Maka aku akan mengampuninya. Alasa ilun yas'aluni fa'u'tiyah. Adakah orang-orang yang meminta kepadaku? Maka niscaya aku akan berikan. Ala da'in yad'uni fa'astajibalah. Adakah orang-orang yang berdoa kepadaku? Niscaya aku akan kabulkan. Itu pada sepertiga malam terakhir. Hatta yatlu'al fajru sampai terbitnya fajar shadiq. Hadis ini sebagaimana kita sebutkan ya, secara keseluruhan riwayatnya sangat lemah, namun dalam sebagian lafaz ini adalah sahih sebab diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari jalan yang lain. Lalu kata beliau wa a'la manzilatin fil firdaus hiya alwasilatu allati khassallahu biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatan yang tertinggi dalam Al-Firdaus adalah Al-Wasilah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alladhi huwa a'lal khalqi manzilatan, di mana beliau adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Ini kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Fa hiya khalisatun lahu min dunin nasi fadlan min Allah azza wa jall ala habibihi wa akrami khalqihi. Maka surga Al-Wasilah ini yang terdapat di surga Firdaus ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada yang lainnya dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan para nabi dan rasul. Khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai karunia dari Allah azza wajal kepada habibnya. Ya. Lebih tepat kalau beliau mengatakan ala khalilihi, ya, khalil itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Jadi di antara nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilullah hanya dua, Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan khalil itu tingkatan yang tertinggi, ya. Dalam hal kecintaan itu bertingkat-tingkat, ya. Naam, ada asy-syauq, ada al-mahabbah. Mahabbah ini tingkatan kesekian gitu, ya. Yang jelas dia di bawah, jauh di bawah al-khullah. Al-khullah ini tingkatan yang tertinggi dalam hal kecintaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW bukan hanya sebagai habib. Kalau habib, orang-orang bertakwa adalah habaib semua. Habibullah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang senantiasa bertaubat dan orang-orang senantiasa bersuci, mensucikan dirinya. Maka dalam hal habib ini banyak, ya. Sehingga kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu habibullah, seakan-akan merendahkan derajatnya Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Mungkin kita pernah dan sering mendengarkan ada nasyid yang sering mereka lantunkan, ya kan? Apa? Salatullah, salamullah ala Taha Habibillah. Nah, ala Taha Habibillah. Kata mereka Taha namanya Rasul. Ya tidak benar, bukan dari nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habibillah. Ini merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan Habibullah, beliau Khalilullah. Ya. Dan itu adalah tingkatan yang tertinggi. Rawa Muslimun fi sahihihi min hadithi Amr ibn al-As. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Amr ibn al-As. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Yang diucapkan oleh al-muadzin. Nah, thumma sallu alayya. Kemudian setelah itu kalian bersalawat atasku. Fa innahu man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membeli salawat kepadanya 10 kali. Nah. Jadi ini menunjukkan disunnahkan bagi kita setelah mengikuti muadzin mengumandangkan azan, lalu kemudian kita bersalawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, dan seterusnya setelah itu kita membaca doa adhan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Naam. Satu kali kita bersalawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Apa artinya, akhi? Salawatnya Allah kepada hambanya, maksudnya apa? Asyik. Naam. Maksud Allah Subhanahu wa taala bersolat pada hambanya bahwa Allah Azza wa Jal memuji hamba tersebut di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia dari kalangan para malaikat. Thumma salu lil wasilah, kemudian mintalah untukku al wasilah. Fa innaha manzilatun fil janna la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena sesungguhnya al-wasilah itu adalah satu kedudukan, satu tempat di dalam syurga yang tidaklah sepantasnya diberikan kecuali bagi seseorang dari hamba Allah. Wa arju an akunahu. Dan sayalah yang berharap agar saya yang mendapatkan kedudukan tersebut. Nah. Walaqad ata fi suratir Rahman tafsilun lil jinani fi ghayatil bayan. Sekarang beliau kembali menjelaskan tentang jenis-jenis syurga yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kata beliau bahwa telah disebutkan dalam surah Ar-Rahman perincian tentang syurga-syurga tersebut dengan penjelasan yang sangat jelas. Fadzakara al-ayati annaha arba'u jinan. Maka di dalam ayat tersebut disebutkan ada empat jenis syurga. Minha jannatani fadilatan. Di antara syurga-syurga tersebut ada dua syurga yang memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada syurga yang berikutnya. Wa humal madzkuratan fi qaulihi ta'ala, yaitu yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman, ya, dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala ayat 46 sampai 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi yang takut, ya, akan maqam Rabb-Nya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan dua syurga. Dia mendapatkan dua syurga. Nah, dua syurga inilah yang memiliki keutamaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan apa lagi dari kenikmatan-kenikmatan Rabbmu yang kalian dustakan. Zawata afnan. Ciri-ciri syurga itu zawata afnan, bahwa kedua syurga itu memiliki afnan. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan afnan yaitu alwan minal fakihah, ya, berwarna-warni dari buah-buahan tersebut, dari satu jenis bermacam-macam. Nah, dari satu jenis macam-macam warnanya. Nah, ada pula dari kalangan para ulama, dan itu diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mengatakan yang dimaksud dengan afnan adalah ranting-rantingnya, memiliki ranting-ranting, ya. Naam, yang teduh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan apa lagi dari kenikmatan Rabbmu yang kalian dustakan. Fihima aynani tajriyan. Di dalam dua syurga itu ada dua mata air yang mengalir. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan Rabbmu yang mana lagi yang kalian dustakan. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Bahwa di dalam syurga itu ada setiap dari satu jenis buah berpasangan, ya, dari satu jenis buah-buahan itu berpasangan, dan kedua macam itu dua-duanya manis sekali. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma fid dunya syajarah hulwun wala murrah illa wahiyya fil jannati mithluha hatta al-hamdhal illa annahu kana hulwa. Bahwa tidak terdapat pohon yang mana saja yang ada di dunia ini, buah-buahan yang mana saja yang ada di dunia ini, melainkan di surga ada semuanya, ya. Duriannya ada, manggisnya ada, mangganya dengan macam-macam jenis mangganya ada. Nah, apalagi sampai lai juga mungkin ada, ya. Kata Abdullah bin Abbas, tidak yang ada di dunia ini melainkan di surga juga ada semuanya, ya, tidak terkecuali. Sampai kata beliau, sampai buah-buahan yang kecut di dunia ini di surga ada, yang kecut, yang pahit. Yang pahit seperti apa? Kalau kecut banyak, ya, jeruk, ada jeruk yang kecut, ya. Kalau yang pahit, kopi misalnya. Nah, ya, kata Ibn Abbas sampai hamdol. Ya, kalau hamdol itu buah yang pahit, tapi wallahu alam jenis hamdol ini yang, ya, buah hamdol itu yang mana? Wallahu alam. Nah, ya, itu pun dalam syurga ada, kata beliau. Cuman bedanya apa? Hamdol di syurga itu manis. Ya, jadi yang kecut jadi manis kalau di syurga. Yang pahit jadi manis kalau di syurga. Semuanya ada. Ya, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa utubihi mutasyabiha. Kullama ruziqu min thamaratin rizqan qalu hadza allazi ruziqna min qabl. Setiap mereka diberi rezeki, mereka mengatakan, "Wah, ini yang kami diberikan dulu di dunia." Ya. Ya. Wah, ini kan durian montong ini. Sama kayak yang kita dulu makan. Nah, ternyata setelah mereka rasakan, wah, kenikmatannya tidak ada apa-apanya dengan montongnya dunia. Nah, ya, demikian pula buah-buah yang lainnya, kata beliau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan zaujan berpasangan ini, yakni ada yang basah, ada yang kering. Nah, tapi kedua-duanya nikmat. Ya, tatkala ahlul jannah memakannya, penuh dengan kenikmatan. Maka kenikmatan yang mana lagi dari kenikmatan Rabbmu yang kalian dustakan? Muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Maka penduduk syurga pada waktu itu mereka bersandar di atas ranjang-ranjang mereka. Ya. Yang mana ranjang tersebut dilapisi permadani dari sutra. Ya. Naam. Dari sutra. Istabrak sejenis sutra. Wajanal jannataini dan. Dan mereka memetik apa yang mereka inginkan. Itu semuanya dari dekat. Kata para ulama ahlul jannah. Kalau mereka ingin makan. Ya. Dari buah-buahan. Maka mereka bisa memetik buah itu dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan baring. Nah, sambil baring, apel makan, masya Allah, subhanallah, ya, gak bisa dibayangkan. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Pada mereka atau pada syurga-syurga tersebut terdapat bidadari-bidadari yang qasiratut tarfi, ya, yang mereka itu tidak memandang kecuali kepada suaminya. Nah, jadi tidak melihat ke yang lain. Nah, coba bandingkan dengan istri-istri sekarang. Pandangannya kemana-mana. Nah, kalau mereka tidak memandang kecuali kepada siapa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan untuk mereka. Ini suami kamu, ya sudah. Maka mereka memandang ke situ saja. Ya. Nah, dan mereka jadikan, ya, sangat senang kepada suaminya. Gitu. Mutahabbibatun ilai, selalu senang pada suaminya. Genit di hadapan suaminya. Nah, ya, sehingga suaminya ya senang terus, namanya syurga. Nah, subhanallah. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang mana wanita-wanita ini, bidadari-bidadari ini tidak pernah disentuh oleh satupun dari kalangan manusia dan tidak pula dari kalangan jin. Tidak pernah disentuh. Yang menyentuhnya siapa saja? Iya, suaminya saja yang menyentuh. Yang lain enggak ada yang menyentuh. Wanita sekarang berapa banyak sudah menyentuh dia. Nah. Allahu musta'an. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka kenikmatan-kenikmatan Rabbmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seakan-akan mereka itu yakut dan marjan. Nah, kata ahli bahasa yang dimaksud dengan yakut ini sejenis batu yang tembus pandang. Ya, itu namanya yakut. Ada yang tahu enggak itu? Yang kalau di sebelahnya itu, ya, di sebelahnya ditaruh rambut, ya, atau ditaruh kawat misalnya, kelihatan itu, tembus pandang. Nah, itu batu apa itu? Apa itu ya, kawan? Hah? Ada yang pernah lihat batu semacam ini? Yakut. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan demikian, ya, indahnya bidadari itu. Sehingga keadaannya itu seperti yakut yang tembus pandang. Ya, yang tembus pandang. Satu bidadari kalau memakai 70 pakaian dari sutra yang terdapat dalam surga, 70 pakaian semua yang dipakainya masih tembus pandang, kelihatan betisnya, ya. Sampai sumsumnya pun kelihatan. Nah, sampai sumsumnya terlihat. Saking bersihnya bidadari itu, menunjukkan kemolekannya. Wal marjan, dan seperti marjan permata, ya. Nah, yang biasanya diambil dari laut, dari lautan. Nah, yang menunjukkan sangat putihnya dan bersihnya bidadari itu. Nah, jadi bidadari itu sifatnya yakut dan marjan, tembus pandang, bersih, putih sekali. Gimana hakikatnya? Wallahu alam. Nanti insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Fahatanil jannatan qad fuddilata 'alal ukhrayain bi asharati awjuh. Maka kedua jenis surga ini telah diberikan keutamaan-keutamaan atas dua surga yang berikutnya dari 10 sisi. Yas'ubu dzikruha fin nadam, yang susah untuk disebutkan di syair-syair Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau sulit untuk disebutkan. Walakinnaha la takhfa 'alal muta'ammil fi siyaqil ayat. Namun yang demikian tidaklah tersamarkan bagi mereka yang memperhatikan konteks dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Wahatanil jannatan humal makhsusatani bil muqarrabin. Dan kedua jenis surga ini, keduanya dikhususkan bagi orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ukhrayanil mafdulatan fahuma li ashabil yamin. Adapun dua surga yang berikutnya yang lebih rendah kedudukannya, maka kedua surga tersebut bagi ashabul yamin, ya, tentunya di bawah al-muqarrabin. Fal ulayani min dhahab wasaniyatani min fiddah. Maka dua surga yang tadi yang kita sebutkan sifatnya itu dari emas, sedangkan yang berikutnya itu dari perak. Warada fi ba'dil athar anna Allah azza wa jal gharasal firdaus biyadihi ba'da an tamma bina'uha. Telah disebutkan dalam sebahagian riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menanam, ya, al-firdaus, ya, dengan tangannya sendiri setelah sempurna pembangunan surga firdaus tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan penciptaan surga firdaus yang dikhususkan bagi mereka tadi, para anbiya, ya, wasiddiqun wasyuhada. Wa annahu subhanahu banaha fa ahsanal bina wa ja'alaha fi ghayatil jamali wal baha. Dan Allah Subhanahu wa taala membangunnya dan menyempurnakan bangunannya sehingga jadilah surga itu, ya, di na'am, dalam kecantikannya yang sangat dan keindahannya. Faqad rawal Hasan ibn Sufyan an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha banal firdausa biyadihi wa hadaraha ala kulli musyrikin wa kulli mudmin khamrin wa mutakabbir." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah membangun surga Firdaus itu dengan tangannya dan melarang untuk dimasuki surga Firdaus tersebut atas setiap orang yang musyrik dan orang yang terus-menerus meminum khamr dan orang yang sombong. Diharamkan untuk masuki surga Firdaus tersebut. Hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dalam silsilah al-hadithul dhaifah jilid 4. Naam, nomor hadis 1719. Namun hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Firdaus atau membangun dan menyempurnakan surga Firdaus dengan tangannya, ini sahih dari riwayat-riwayat yang lainnya. Wa rawa Ad-Darimi min hadis Abdullah bin Al-Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari hadisnya Abdullah bin Al-Harith berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu thalathata asya' biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiga ciptaan dengan tangannya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan riwayat-riwayat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis menunjukkan Allah memiliki dua tangan. Khalaqa Adam biyadihi, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya. Wa katabat Taurata biyadihi, Allah menulis kitab Taurat juga dengan tangannya. Wa gharasal firdausa biyadihi, dan Allah menyempurnakan dengan menanam syurga Firdaus dengan tangannya. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali la yadkhuluha mudminu khamrin wala dayyuz. Demi kesucianku dan keagunganku, tidak ada yang memasuki syurga Firdaus orang yang pecandu khamr dan ad-dayyuz. Ad-dayyuz itu orang yang tidak peduli dengan keadaan keluarganya. Ya. Nah, kamu-kamu, saya-saya. Dia seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami itu pemimpin rumah tangga. Namun tatkala suami tersebut masa bodoh, tidak memperhatikan ya keluarganya, ibadahnya, dibiarkan istrinya keluyuran kemana saja, dibiarkan, tidak punya rasa cemburu, ya, the youth, nah, ini model the youth, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam syurga. Qala Ibnu Al-Qayyim Al-Mahfudz annahu mauquf, berkata Ibnu Al-Qayyim yang sahih bahwa riwayat ini mauquf, yakni dari perkataan Abdullah bin Al-Harith. Namun walaupun mauquf, ya, tatkala diceritakan tentang syurga, keadaan dalam syurga, tidak mungkin sesuatu itu melainkan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sehingga hadis yang seperti ini dihukumi marfu hukman. Wa dzakara Al-Hakim an Mujahidin qala, Al-Hakim menyebutkan dari Mujahid rahimahullah ta'ala bahwa beliau berkata, Inna Allah ta'ala gharasa jannati adan biyadihi. Allah subhanahu wa ta'ala menanam syurga adan dengan tangannya. Yani syurga firdaus. Falamma takamalat ughliqat. Maka tatkala telah sempurna, lalu ditutuplah. Fahiyya tuftahu fi kulli sahar. Maka syurga itu dibuka pada setiap waktu sahur. Fayanzurullahu ilaiha fataqul qad aflahal mu'minun. Maka Allah melihat ke syurga Firdaus tersebut. Maka syurga Firdaus ini mengatakan, sungguh telah beruntunglah orang-orang mukmin. Ya, pada aflahal mu'minun dengan ayat-ayatnya dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. InsyaAllah tentang hal ini akan kita lanjutkan di majlis yang berikutnya. Saya kira sampai di sini insyaAllah ta'ala pada malam ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.